Sadarkah ku menantimu? Dan sadarkah engkau masih miliki diriku? Walau kau jauh dariku, pernahkah kau rasa sepi? Dan pernahkah kau merasa kehilangan cinta seperti yang aku rasakan? Memang engkau bersalah, terlalu lama.